سلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berupaya mengkaji ataupun mempelajari agama kita ini. Ayuhal ikhwah, hafizakumullahu jami'an. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-185 disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka dari itu, kematian adalah perkara yang pasti yang akan dialami oleh setiap hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menghindari dari yang namanya kematian. Apabila kematian ini telah mendatangi seorang hamba, maka tidak ada yang bisa untuk menolaknya. Sehingga kematian bukanlah perkara yang harus dihindari, namun kewajiban kita adalah untuk mempersiapkan bekal, mempersiapkan bekal yang bekal ini nanti akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya setelah kita mati nantinya. Ikhwani fiddin, a'azzana Allah wa iyyakum. Tidak jarang, alias seringlah kita mendengar pengumuman-pengumuman, berita-berita tentang kematian seseorang. Ya. Di masjid-masjid ataupun di sarana yang lain, di handphone, ya, telah meninggal dunia fulan bin fulan, telah meninggal dunia fulanah bintu fulan. Yang tentunya ketika kita mendengar khabar-khabar yang seperti ini, ya, kita sebagai muslim, ya, mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingatkan bahwa kita ini adalah milik Allah, dan kepada Allah lah nanti kita akan kembali. Ya. Dan urusan kematian adalah merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk ini yang mengetahui ya. Tentang kapan seseorang akan meninggal. Ya. Sampai pun dokter istilahnya, orang yang mungkin paling dikatakan sering mendapati para pasiennya meninggal. Itu saja tidak bisa untuk mengatakan ini penyakit ini akan terus berlanjut dan akan mati misalnya besok. Enggak bisa. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sekedar mengatakan kalau sudah seperti ini biasanya tidak lama. Ya. Hanya seperti itu. Adapun kapan meninggalnya, jam berapa, hari apa, mereka tidak mengetahuinya. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam hari ini sedikit akan kita sampaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan kematian. Walaupun mungkin tidak semua bisa tersampaikan pada kesempatan malam hari ini, namun mungkin satu poin yang bisa kita dapatkan, setidaknya itu menjadi ilmu, menjadi bekal untuk kita menjalankannya ketika kita berhadapan dengan kematian seseorang. Ya. Mungkin yang meninggal istri kita, mungkin yang meninggal orang tua kita, mungkin yang meninggal anak kita, cucu kita, ya. Ataupun yang lainnya. Maka penting untuk kita mempelajari yang namanya urusan yang berkenaan dengan al-mayyit ya, ataupun jenazah. Baik. Terkait dengan masalah jenazah, maka yang akan dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan musibah berupa wafatnya istri ataupun yang lainnya ini, yang pertama adalah memandikan si mayit. Ya. Memandikan si mayit. Ya. Tentunya setelah dipastikan bahwa orang ini betul-betul meninggal. Ya. Setelah dipastikan bahwa orang ini betul-betul meninggal. Hukum memandikan mayit adalah perkara yang wajib berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan beliau tentang adanya orang yang muhrim yang meninggal karena jatuh dari unta. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebagaimana hal ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah ia dengan air dan juga sidr. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anak beliau yang meninggal yang bernama Zainab radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, ihsilnaha thalathan au khamsan au sab'an. Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala. Dan hukum memandikan mayit ya fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ya. Apa itu fardu kifayah? Ketika sudah ditegakkan oleh sebagian manusia dan itu mencukupi, maka gugurlah kewajiban untuk yang lainnya. Fardu kifayah. Lalu bagaimana cara memandikan mayit? Tentunya dalam urusan memandikan mayit dipilih orang yang dia itu thiqah, terpercaya, adil, dan juga tahu tata cara memandikan mayit. Sehingga didahulukan untuk memandikan mayit ini orang yang diberi wasiat untuk memandikannya. Misalnya orang ini sudah sakit parah, berwasiat kepada ya, orang-orang yang menjaganya misalnya, nanti kalau saya mati, yang memandikan saya adalah misalnya Fulan bin Fulan. Ini wasiat dikedepankan orang ini. Kemudian kalau tidak ada orang yang paling dekat hubungannya dengan dia, seperti ayah, kakek, anak, tentunya apabila mereka paham mengetahui tentang hukum-hukum memandikan. Ya, kalau tidak didapati, maka dikedepankan orang-orang yang mengerti tentang perihal ini. Ya. Kalau si mayat itu laki-laki, maka dimandikan oleh laki-laki. Kalau mayat itu perempuan, yang memandikan perempuan. Suami istri, ya, salah satunya bisa memandikan yang lain. Suami meninggal, istri yang memandikan. Istri yang meninggal, suami yang memandikan. Ya. Dan dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk memandikan anak kecil, selama anak kecil ini di bawah umur 7 tahun. Ya, misalnya jenazahnya itu anak kecil di bawah umur 7 tahun, laki-laki misalnya. Boleh untuk perempuan memandikan si anak kecil tadi yang laki-laki. Ataupun sebaliknya, jenazah itu ya, perempuan. Ya, maka yang memandikan boleh untuk laki-laki selama di bawah umur 7 tahun. Dan tidak boleh bagi seorang muslim, apakah dia laki-laki maupun perempuan, untuk memandikan orang kafir. Tidak juga untuk memikul jenazahnya, tidak juga untuk mengkafani jenazahnya atau mayatnya, apalagi menyolatinya. Orang kafir kok disolati? Walaupun dikatakan orang kafir ini dari kerabat yang paling dekat dengannya, seperti ayahnya ataupun seperti ibunya. Bukan perkara yang mustahil seorang muslim ayahnya kafir. Bukan perkara yang mustahil dia muslim ibunya apa? Kafir. Baik. Dan disyaratkan untuk air yang dipakai untuk memandikan jenazah adalah air yang suci. Air yang suci, bukan sembarang air, tapi air yang suci. Dan dimandikan si mayit di tempat yang tertutup. Di tempat yang tertutup. Dan tidak sepantasnya untuk menghadirkan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan urusan pemandian si mayit. Ini kalau kita lihat, banyak tidak diperhatikan oleh masyarakat kita. Jangan yang penting kerabat akhirnya ikut memandikan, jangan. Mayatnya laki-laki, dia perempuan. Kok ikut memandikan sih? Ya wong sedulure, misalnya. Ini kan saudara saya, padahal perempuan. Tidak untuk diperhatikan. Bahkan dengan mata kepala kita menghadiri ya, jenazah, dan kebetulan pada waktu itu belum dimandikan. Pemandangan yang amat sangat menyayangkan, ngelus dada lah istilahnya. Kebetulan rumahnya ada atau bertepatan dengan depan masjid. Karena rumahnya sempit, akhirnya dimandikan di halaman masjid. Ya, di halaman masjid. Sepertinya bukan karena sifat terburu-buru, tapi memang disengaja. Jadi orang-orang yang hadir dimohon untuk memegang apa yang buat nutupi kalau dimandiin, ider-ider apa ya bahasa sini ya, ider-ider atau kain hijab lah, untuk menutupi ketika dimandikan. Herannya namanya dipegang orang, ya dipegang seperti ini, ya semuanya melihat. Jadi sekedar untuk menutup dari pandangan orang yang jauh dari dia. Yang megang banyak, muter, dipegang kainnya dan dilihat. Dan juga yang menyayat hati, setelah mayit selesai dimandikan, airnya ya di apa namanya ini, diusap atau apa, kemudian ditaruh di muka berkah. Ya, air buat memandikan mayat ya di tanah diusapkan ya biar berkah. Ya. Jadi macam-macam keanehan-keanehan yang ada di tengah masyarakat. Ya. Orang asing selain keluarga melakukan hal yang seperti ini. Maka sebagai bentuk nasihat untuk kami pribadi dan untuk hadirin, untuk betul-betul memperhatikan masalah ini. Ketika kita mendapatkan musibah berupa kematian, dahulukanlah untuk kita mengurusi jenazah. Tinggalkanlah urusan-urusan yang itu bisa dikerjakan nanti. umpamanya meninggalnya kerabat kita di rumah sakit. Ya, selama pihak rumah sakit bisa di lobby istilahnya, kami akan ngurusi jenazah dulu untuk urusan ini, besok insya Allah kami kesini. Ini KTP kami misalnya. Urusi. Ya, khawatir terjadi banyak pelanggaran, ya, ketika kita enggak menghadiri, ya, dalam acara misalnya memandikan jenazah. Yang namanya orang terkena musibah memang kalut pikiran. Apalagi kalau sudah berdatangan keluarga di rumah duka istilahnya. Pikiran untuk menunggu orang yang berhak memandikan, ya, itu sudah boleh dikata enggak ada. Yang pokok jenazah sudah datang, kita kerabat langsung rame-rame apa? Memandikan. Khawatir, ya, ada aib yang terbongkar, cacat yang terbongkar, yang enggak pantas untuk diketahui orang. Ya. Dan tentunya untuk dipersiapkan semaksimal mungkin dari tempat yang akan kita pakai untuk memandikan. Ya. Tertutupkah itu dari pandangan orang? Ya. Air sudah siap. Ya. Kemudian ruangan dikondisikan. Ya. Tempat yang nantinya dipakai untuk membungkus jenazah, mengkafani jenazah, dipersiapkan. Ya. Kalau bisa untuk menyampaikan kepada orang yang hadir dari para pentakziah, ya punten untuk ruangan ini dikosongkan karena mau dipakai ini dan itu, nggak masalah. Demi untuk apa? Menjaga aurat atau apa-apa yang tidak pantas untuk diketahui oleh orang. Kemudian sifat atau tata cara memandikan jenazah, ya, mungkin pada malam hari ini kita sekedar menyampaikan masalah ini, memandikan jenazah. Untuk kita letakkan jenazah di atas, ya, ranjang atau tempat yang memang dipakai untuk memandikan mayit. Ya. Alhamdulillah di sebagian tempat sudah dibuatkan, ya, sehingga ketika ada jenazah, ya, enak tanpa harus apa namanya membongkar kasur, pipanya diangkat, ya, atau tanpa membuat dengan mendadak tempat untuk memandikan jenazah. Ya. Kemudian setelahnya ditutup aurat, ya, ditutup tempat tersebut, ya. Kalau misalnya kita punya garasi mobil, alhamdulillah tinggal ditutup aja, grek, selesai. Ya. Aman. Ya, kalau tidak, ya seperti tadi itu, pakai e-reader atau apa semacamnya. Ya. Kemudian barulah pakaian si mayit dilepas, ya, dengan tetap memperhatikan apa, aurat tetap tidak ditampakkan. Ya. Kemudian langkah berikutnya untuk mengangkat kepala si mayit, ya, hampir seperti posisi duduk. Ya. Kemudian apa? Digosok-gosok. Apa namanya ini? Kalau perut diginiin apa ini namanya ini? Dielus lah atau di, ya, sedikit dipencet-pencet gitu. Dengan maksud apa? Agar kotorannya keluar. Agar kotorannya keluar. Setelah keluar, dibersihkan. Nah, baru kemudian persiapan untuk memandikan. Ya. Persiapan untuk memandikan. Ya. Dan seorang yang ingin memandikan mayit, ya otomatis kalau dia ditanya mau ngapain, ya mau memandikan mayit. Ya. Dia sudah berniat memang untuk memandikan si mayit. Ya. Kemudian membaca bismillah, kemudian bahasa kitanya itu mewudukan. Ya, mewudukan atau memandikan bagian-bagian tempat wudu, ya. Mewudukan si mayit istilahnya, kecuali apa ini? Berkumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke hidung. Maka itu dilakukan sekedar mengusapnya. Masa si mayit mau ditaruh air mulutnya, kan enggak, segera diusap. Demikian pula hidung, diusap. Tidak dimasukkan air ke dalam hidungnya, nanti masalah lagi. Ya. Baik. Tentunya dalam memandikan mayit, ya, disunahkan di sana memakai sesuatu yang menghalangi untuk bersentuhan langsung antara tangan dengan si kulit si mayit. Bahasa kita mungkin dengan waslak atau semacamnya. Kemudian setelahnya, mencuci kepalanya, jenggotnya, dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau dengan sabun ataupun yang lainnya. Kemudian setelahnya mencuci bagian yang kanan, baru kemudian bagian yang kiri. Barulah setelahnya mencuci anggota yang lainnya. Dan yang wajib itu satu kali memandikan, itu yang wajib. Yang mustahab, ya, tiga kali memandikan. Satu kali yang wajib, ya, kalau itu memang masih belum bersih, ya terus, ya, sampai tiga kali. Ya. Kalau tiga kali juga masih belum bersih, 5 kali, ya, ataupun kalau belum bersih 7 kali. Dan disenangi untuk pada akhir memandikan atau di pemandian yang paling akhir adalah dicampur dengan kafur, ya, kafur barus. Barulah kemudian setelahnya dihanduki. Ya. Ya. Dan dibuang dari mayit ini apa-apa yang disyariatkan untuk dibuang, seperti kuku yang mungkin belum dipotong, ya, ataupun rambut-rambut yang memang untuk dipotong. Terkait dengan rambut perempuan, maka dikepang kemudian diletakkan di belakang punggungnya, ya. Dan apabila beruzur dari untuk memakai air, ya, mungkin karena mayat yang terbakar seperti itu, maka cukup dengan apa? Ditayamumi, ya, dengan debu, ya. Dan disenangi bagi orang yang memandikan mayit untuk dia mandi juga setelahnya. Ya. Jadi memang gunakan kesempatan semaksimal mungkin, sebaik mungkin terkait dengan mayit. Jangan sampai pihak keluarga, ya, yang muamalah dia mungkin terakhir ketika itu, tidak memanfaatkan dengan baik. Betapa banyak, ya, pemandangan ini mayit mau disolati dari suaminya tidak ikut menyolati, dari anaknya tidak ikut menyolati, dari kerabatnya tidak ikut menyolati, dengan alasan habis memberikan mayit bajunya kotor dan lain sebagainya. Kan bisa dipesan mayit, nanti penyolatannya tunggu kami, kami mau ganti baju dulu. Tinggal dipesan. Jangan terlewatkan masa-masa yang seperti ini. Masa-masa yang seperti ini. Baik. Ikhwani fi din, hafizakumullahu jami'an. Ya. Telah tadi disinggung, ya, orang-orang yang melaksanakan, ya, pemandian terhadap jenazah, ya, dikedepankan orang yang diwasiati, ya, kalau tidak ada maka ya, kerabat dia yang paling dekat, ya, tentunya diutamakan orang-orang yang arif atau alim, tahu mengilmui tentang tata cara memandikan mayit, ya. Ya, karena urusan memandikan memang butuh waktu yang cukup lama. Ya. Pengalaman saya memandikan anak saya yang masih kecil lah, itu aja butuh hampir 1 jam. Ya, dari mempersiapkan sampai selesai itu hampir 1 jam. Ini masih kecil. Gimana kalau sudah dewasa? Bagaimana lagi kalau diperkirakan sudah bersih, keluar kotorannya lagi, lebih lama lagi, lebih lama lagi. Maka dibutuhkan ilmu dalam masalah ini, ya, dan jangan terburu-buru, ya, agar sempurna dalam kita menyelenggarakan jenazah. Ikhwani fi din, hafizakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan hadis ini hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau mitti qabli lahosal tuki wakafan tuki." Seandainya engkau wahai Aisyah mati terlebih dahulu sebelum saya, ya, saya berniat akan memandikan engkau dan juga akan mengkafani engkau. Ya. Jadi suami mengurusi istrinya ataupun sebaliknya, si istri mengurusi suaminya. Ya. Dan disinilah butuhnya ta'awun, tolong menolong, alal birri wa taqwa. Wanita kita kan alhamdulillah, ya, wanita yang menutup aurat. Ketika suaminya meninggal, masa mau ngangkat sendiri kan? Gak mungkin, ya, minta bantuan, ya. Dikondisikan keadaan, ya. Baik. Peka dengan kondisi saudara kita. Adakan kerjasama yang baik, ta'awun yang baik, ya, untuk terciptanya pengurusan jenazah yang sesuai dengan syariat. Nah, ikhwani fiddin, hafizakumullahu jami'an. Ya, mungkin itu sedikit dari perkara yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk pengingat untuk kita semua yang terkait dengan urusan jenazah, terlebih khusus urusan memandikan jenazah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.